cinta nan berbunga, teguh berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit mentari, mengguntunglah sejambang cinta nan berbunga.